بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersama duduk berkumpul di masjid Allah yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ibadah yang berkah, ibadah yang mulia, ibadah yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Kita membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa, penyakit dan obat atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang lengkap tentang orang yang bertanya berkaitan dengan obat yang menyembuhkan. Pada halaman 10 heran ya. Sebelumnya tentang pengalaman Ibnu Qayyim ya berobat dengan surat Al-Fatihah ya. Kemudian beliau menukilkan tentang pentingnya ketulusan, kekuatan keinginan untuk sembuh, ini juga berpengaruh. Kemudian berdoa, kita diperintah dalam berdoa untuk meyakini bahwa Allah mengabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'an min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari qalbu yang lalai dan kosong. Tidak ada keinginan apapun dari doa yang dibacakan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ditekankan oleh beliau ketika kita berobat dengan membaca ayat-ayat Allah, terutama surat Al-Fatihah, atau dengan zikir-zikir yang diajarkan dari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama di situ adalah yakinnya kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta. Lalu kata penulis pada halaman 10, fahadza dawaun nafi'un muzilun lidda. Muzilun liddai. Maka ini adalah obat yang berguna, yang bermanfaat, menghapus atau menghilangkan penyakit. Muzilun, menghilangkan. Lidda, untuk penyakit, obat yang menghilangkan penyakit. Walakin, ini catatannya, dan akan tetapi, ghaflatul qalbi anillahi tubtilu quwwatahu. Kelalaian qalbu dari Allah itu yang melenyapkan kekuatan doa tadi, kekuatan mantra dari ayat-ayat Allah, dari surah Al-Fatihah, dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Sebenarnya dia sudah punya power, sudah punya energi, tetapi kitanya yang menggunakannya yang tidak punya apa-apa, dengan kelalaian, hanya sekedar ucapan ya. Ini yang diberikan catatan oleh Ibnu Qayyim, walakin ghaflatul qalbi anillahi tubtilu quwwatahu. Obatnya bermanfaat, tapi kesiapan kita untuk sembuh juga tidak ada. Ya, kesiapan untuk mendapatkan kesembuhan tidak ada. Doanya, doa yang dibaca oleh Nabi, bahkan diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tetapi kemauan kita untuk mendapatkan apa yang terkandung di dalam doa itu tidak ada. Hati kita kosong. Lidah berbicara tetapi hati tidak mendukung. Ini yang ghaflatul qalbi tubtilu quwwatahu. Kekuatan doa, kedahsyatan mantra yang tadi di dalam Al-Quran maupun di dalam zikir-zikir nabawi, itu hilang begitu saja karena kalbu kita ghafil, lahin. Ya. Lalu kata penulis, jadi sebab yang pertama, mantra yang dia di dalam Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an atau dari zikir-zikir nabawi tidak memberikan pengaruh, faktor utamanya adalah ghaflatul qalbi, lalainya kalbu. Bisa jadi ya, orangnya kemauannya besar, tetapi dalam di saat sakit dan bahkan di waktu sebelumnya dia sehat, dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Saat sakit pun itu dia juga tidak mengikuti dan tidak menjalani tuntunan Allah. Ya. Banyak atau tidak sedikit malah dari orang-orang kaum muslimin yang sakit merasa bahwa dia tidak perlu salat. Ya. Mereka menganggap bahwa salat itu tidak perlu dikerjakan ketika sakit. Padahal kapanpun, apapun kondisi seorang hamba yang mukallaf, dia tetap mesti sholat. Dan sholat ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا صَلِّ قَائِمًا فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا وَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. Sholatlah kamu fardu, sholat fardu dalam keadaan berdiri. Bila mana tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Bila juga tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan berbaring. Sementara tidak sedikit dari kaum muslimin, di waktu sehatnya dia solat, tetapi ketika sakit dia tidak mau solat. Atau merasa bahwa sakit itu memberikan keringanan untuk tidak solat. Ini kan kalbunya ghafil, kalbunya lahid. Ini juga berpengaruh kepada mantra atau begitu juga doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah lalainya qalbu, kata beliau, wa kadzalika aklul harami yubtilu quwwatahu wa yudha'ifuha. Kalau tadi ghaflatul qalbi tubtil, lalainya qalbu membatalkan, tidak punya energi, tidak punya power sedikit pun. Mantra-mantra yang dibaca, doa-doa yang dipanjatkan, tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Dia mental. Baru diangkat, kemudian dia tidak naik sedikit pun. Naik sedikit, kemudian jatuh lagi. Tidak punya kekuatan untuk melesat menuju Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit. Sementara yang sekarang, memakan yang haram, itu yang saya pahami dari ungkapan Ibnu Qayyim ini bervariasi. Yang ada di antara makan yang haram itu yang membatalkan kekuatan doa, kekuatan mantra. Yubtilu quwwatahu, sama sekali tidak punya kekuatan. Persis dengan tadi. Dia hanya sampai di mulut kemudian tidak naik ke atas. Yang ghaflatul qalbi. Makan yang haram, ada makan yang haram yang persis dengan ghaflatul qalbi, tidak menghilangkan, melenyapkan kekuatan doa, kekuatan mantra yang dibaca, dan tidak punya sedikit pun power, tidak ada kekuatan. Dan ada kalanya makan yang haram yang hanya melemahkan. Dia naik, tetapi belum sampai jauh naik ke atas, dia sudah jatuh lagi. Dia bisa melesat, tetapi tidak sampai ke langit. Ya, itulah perbedaannya antara ghaflatul qalbi dengan aklul haram. Karena orang terkadang memakan yang haram itu hanya satu dua kali. Dan ada yang makan haram dari semenjak lahir sampai mati, bahkan sampai tua renta makannya haram semuanya. Kan berbeda antara si A dengan si B. Ada yang orang ketika makan haram itu hanya campuran-campuran, pada dasarnya pendapatannya bersih, tetapi ketika ada kesempatan untuk mencampurkan, dia berupaya untuk mencampurkannya. Ini tentu tidak sama dengan orang yang semua penghasilannya haram. Makanya ungkapan ini sangat bijak dari Ibnu Al-Qayyim. Dia mengatakan wa kadzalika aklul harami yubtilu quwwatahu wa yudha'ifuha. Tetapi natijahnya sama. Natijahnya sama. Atau natijah itu hasilnya. Hasilnya sama, tidak sampai ke Allah Ta'ala. Cuma yang satu hanya sampai, hanya sebatas ucapan. Yang kedua naik ke atas tapi tidak sampai ke tujuan. Ya, tidak sampai ke tujuan. Kama fi sahihi muslimin, seperti yang terdapat di dalam hadis di dalam sahih muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas. Ini hadis Nabi, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. La yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Ternyata apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman persis sama dalam konteks yang baik, yang baik-baik ini persis sama dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik. Ternyata Allah juga memerintahkan para rasul untuk makan makanan yang baik. Lalu Nabi SAW membacakan dua ayat yang menunjukkan ini. Ayat yang pertama, ya ayyuhar rusulu. Yang dipanggil di sini siapa? Para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, yang halal. Wa'malu salihan. Para rasul diperintah untuk beramal saleh. Ya. Rasul tetap beramal. Ya, diperintah oleh Allah untuk beramal amalan-amalan yang saleh. Dan ini membungkam dan memutuskan ucapan orang-orang yang beralasan kalau sudah sampai ke tingkat tertentu dia tidak mesti beramal. Lebih mulia siapa Anda daripada Rasul yang dipilih oleh Allah? Tentu dia akan mengatakan Rasul, kecuali ada di antara mereka yang mengatakan ia lebih mulia daripada Rasul. Bahkan ada bait syair yang diungkapkan, maqamun nubuwati fi barzakhin. Kedudukan kenabian, maqam nubuwah, kedudukan kenabian di alam barzakh. Ya. Fauqar rasuli wa dunal wali. Ya. Di atas kedudukan rasul. Ini di mana? Di alam barzah, di akhirat. Di atas kedudukan rasul, kemudian di bawah wali. Berarti yang tertinggi siapa? Wali. Ya. Yang tertinggi wali. Wali Nabi Rasul. Ya. Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunan nabi wa dunal wali. Sedikit di atas rasul. Ya. Di atas rasul sedikit nabi. Kemudian di atas mereka keduanya wali dalam istilah mereka, bukan wali dalam istilah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam istilah Allah, maka para rasul dan para nabi afdalul awliya, para wali yang tertinggi, wali Allah yang termulia, rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah SWT. Tapi menurut mereka ada wali yang bukan nabi, dan wali yang bukan nabi ini di atas nabi dan rasul. Kecuali kalau itu, ya. Kecuali kalau sampai ke situ keyakinannya, maka tentu tidak akan mungkin kita debat lagi. Tidak akan mungkin kita jelaskan lagi siapa anda daripada rasul. Rasul saja diperintah oleh Allah untuk beramal saleh. Wa'amalu salihan. Rasul saja diperintah oleh Allah untuk makan makanan yang halal. Ya. Inni bima ta'amaluna alim. Ini ancaman. Kata Allah, sesungguhnya saya terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Ini ancaman dari Allah. Perlu kalian ketahui bahwa apapun yang kalian kerjakan di dunia, bersembunyi, kalian tutupi sekalipun makanan-makanan yang halal, yang haram tersebut, saya sudah mengetahuinya. Saya mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inni bima ta'maluna alim. Kemudian ayat ini di surat Al-Mu'minun 51 ya. Al-Mu'minun 51. Kemudian terkait dengan orang yang beriman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Jadi perintahnya sama dalam konteks memakan makanan yang halal. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman persis sama dengan perintah Allah terhadap para rasul untuk memakan makanan yang halal. Jadi Nabi SAW sebenarnya di sini menekankan urgensinya, pentingnya berupaya semaksimal mungkin sekuat kemampuan untuk tidak memakan kecuali yang halal. Untuk tidak memakan kecuali yang halal. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam kehidupan manusia ini terkadang dia terpaksa kalau tidak melayang nyawa. Ini yang dalam konteks darurat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh memakan yang haram untuk melanjutkan hidup. Kalau tidak mati, maka boleh. Sekedar untuk melanjutkan hidup boleh. Ya, tetapi kalau darurat itu adalah kalau tidak maka rumah saya akan disita atau mobil saya akan ditarik leasing. Atau kalau tidak saya tidak bisa bekerja, kalau tidak punya kendaraan akhirnya saya lakukan ini yang haram. Tidak bisa saya berangkat bekerja, emangnya berangkat kerja itu tidak ada sarana kecuali kendaraan? Tidak bisa jalan kaki? Tidak bisa membayar angkutan umum? Tidak bisa pakai jasa transportasi online sekarang ini? Mesti saja harus berbuat yang haram? Nah ini tidak hukum darurat. Oh, saya kalau tidak mengambil rumah, tidak punya rumah. Emangnya kalau tidak memiliki rumah, kita tidak bisa tinggal di dalam rumah? Sekian banyak orang yang tidak punya rumah, tetapi dia tinggal di dalam rumah. Ya. Tinggal di dalam rumah. Banyak orang yang tinggal di dalam rumah, tapi tidak memiliki rumah. Dengan cara membayar jasa kontrak. Jadi memiliki rumah bukan darurat. Memiliki kendaraan juga bukan kendaruran. Dan seterusnya. Yang darurat dalam masalah halal dan haram ini adalah ketika tidak dilakukan mati. Ya. Mengancam nyawa. Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan bahayanya makan yang haram. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Itu hadisnya, ujung hadisnya. Setelah menekankan tentang perintah untuk makan yang halal ini bukan hanya untuk orang yang beriman, ternyata Allah juga perintahkan sebelumnya kepada para rasul. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa makan yang haram ini bahayanya sangat besar. Seperti seseorang yang sudah mengumpulkan semua kriteria terkabulnya doa. Kalau dia sudah ada sifat-sifat tersebut, maka doanya mudah terkabul. Tetapi dengan penghalang makan yang haram ini, minum yang haram ini, maka semua kriteria tadi tidak berguna, tidak bermanfaat. Nabi SAW kata Abu Hurairah menyebutkan seorang laki-laki yang yutilus safar, panjang dalam safar. Ini salah satu yang perlu kita ingat terus ya, yang perlu kita hadirkan, yaitu ketika safar itu doa kita termasuk doa yang mustajab. Karena Nabi SAW sebutkan ini untuk menyebutkan salah satu dari sebab terkabulnya doa, yaitu italatus safar, banyak safar. Ya. Dan para ulama menjelaskan safar ini adalah safar yang syar'i, safar mubah. Yang syar'i atau mubah? Yang syar'i yaitu safar ibadah, safar umrah, ya, safar talabul ilmi, safar dakwah kepada ke jalan Allah. Safar silaturahmi ini syar'i. Safar silaturahmi apa? Mengunjungi kerabat. Safar silaturahim dalam bahasa kita yaitu mengunjungi saudara kita seiman. Safar menjenguk orang sakit. Safar. Ini semuanya syar'i dan ini kemesrinya luar biasa antara doa yang mustajab di saat kita safarnya safar yang ibadah. Ini luar biasa. Kemudian safar mubah. Ya, safar mubah, safar untuk bekerja, safar untuk talabul ilmi dunia. Ya. Untuk menuntut ilmu duniawi mubah. Ke tempat yang di sana kita bisa menjaga agama. Karena para ulama juga mendetilkan pembicaraan tentang safar ke negeri kafir. Walau dalam untuk talabul ilmi, bila tidak bisa menjaga agama di sana, maka perjalanan safar ke sana tidaklah syar'i dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau safarnya safar yang ke sana hanya sekedar untuk bersantai-santai di sana, bukan talabul ilmi duniawi, tapi hanya untuk sekedar refreshing, untuk menghilangkan stres. Bagaimana bilang stres di tempat dosa? Di sana kita melihat yang dosa-dosa saja. Ya. Dan kita ibadahnya tak terjaga. Cari masjid tidak bisa. Ya. Mendengarkan baca Al-Quran pun tidak ada. Untuk mencari makan yang halal payah. Bagaimana kita bisa menjaga agama? Ya. Jadi, itu yang pertama. Dan ini bagi para pekerja yang masuk dalam makna italatus safar. Orang yang bekerja sebentar-sebentar keluar kota, sebentar-sebentar keluar kota. Ini italatus safar dan ini jadikan kesempatan untuk mendapatkan satu dari penyebab terkabulnya doa, yaitu italatus safar. Kemudian Nabi SAW sebutkan sebab yang kedua, asy'atha. Ash'atha, yaitu rambut tidak terurus. Ya, rambut tidak terurus. Ash'atha itu rambut kusut. Orang yang safar dahulu itu tidak perhatian dengan tampilan. Di padang pasir tidak perhatian dengan penampilan. Rambut kusut. Kemudian aghbara juga tidak perhatian dengan bersihnya pakaian. Ya, bersihnya pakaian. Biasanya dalam safar itu terkadang kita terpaksa untuk bolak-balik pakaian. Apalagi yang di dalam. Ya. Karena persediaan yang dibawa tidak mencukupi. Perjalanan masih lama. Akhirnya tukar yang di luar awalnya di luar kemudian jadi di dalam. Dibalikkan untuk merasa aman memakainya. Ini biasa terjadi ketika safar. Ini yang diingatkan oleh Nabi Aghbar, apalagi safarnya dahulu di padang pasir. Dan memang terasa ya, kalau kita safar itu kita tidak terlalu perhatian dengan penampilan. Bukan safar itu menonjolkan kebobrokan, sama sekali bukan. Tetapi memang sifat safar itu seperti itu. Sifat safar, bau-bau sedikit pakaian, kita tidak terlalu perhatian. Tapi kalau di rumah, ya kita ganti sepatnya atau kita buka dan ganti dengan yang baru. Kalau ini tidak, berarti sudah tiga. Itolatus safar, ash'atha, aghbar. Kemudian yang keempat, yamuddu yadahu ilas sama. Ketika berdoa dia tengadahkan tangan, mengulurkan tangan ke arah langit, meminta. Ini salah satu dari penyebab terkabulnya doa, menengadahkan tangan. Menengadahkan tangan salah satu sebab terkabulnya doa. Makanya di dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala hayyun sittir. Allah Subhanahu wa taala maha malu, ya. Dan dia maha tersembunyi, rahasia ghaib. Allah Subhanahu wa taala yastahi, ya. Dari terhadap seorang hamba yang berdoa menengadahkan tangan kemudian tangannya turun kembali selesai berdoa, tetapi tidak ada pengkabulan, tidak dikabulkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa menengadahkan tangan merupakan salah satu dari penyebab terkabulnya doa. Maka jangan malas menengadahkan tangan. Jangan malas. Bahkan ketika menengadahkan tangan itu ada ruh meminta. Sama dengan orang meminta-minta, kan dia tidak leteliti mengulurkan tangannya meminta. Lama dia berhenti untuk menunggu orang memberi. Ini tidak turun-turun ini. Sampai diletakkan di telapak tangannya apa yang dia minta. Walau seberapapun, kalau sudah ada di telapak tangannya yang dimintanya, baru turun. Nah kita susah untuk menengadahkan tangan. Meminta kepada zat yang maha kaya, maha pemurah, dan bahkan sangat menyukai orang yang banyak meminta. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada catatan sedikit, bahwa menengadahkan tangan ini karena dia tuntunan, maka kita harus mengikuti tuntunan. Dia adalah ibadah, maka kita harus mengikuti tuntunan. Secara umum berdoa menengadahkan tangan. Bahkan mengangkat tangan ini merupakan dijelaskan dalam hadis yang mutawatir. Hadisnya mutawatir. Mutawatir maknawi. Karena kasusnya berbeda-beda. Yang titik samanya apa? Titik kesamaannya menengadah mengangkat tangan. Nabi SAW mengangkat tangan di perang Badar, di doa Istisqa. Ya, di tempat di momen-momen dan kasus-kasus yang lain. Ketika dikumpulkan semua riwayat tersebut membawa satu kesamaan, yaitu menengadahkan tangan. Makanya para ulama mengatakan bahwa hadis raf'ul yadain, mengangkat tangan, itu hadisnya mutawatir maknawi. Maknanya mutawatir, bukan lafaznya, karena kasusnya berbeda-beda. Kemudian yang catatan yang kita inginkan tadi adalah ketika kita mendapatkan penjelasan bahwa Nabi berdoa, lalu dalam berdoa tadi dia tidak menengadahkan tangan, tidak ada penjelasan bahwa ia mengangkat tangan seperti biasa, maka kita tidak mengangkat tangan saat berdoa ketika itu. Mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi bila mana ada dalam doa-doa umum, apalagi di waktu-waktu mustajab, maka asalnya apa? Mengangkat tangan. Asalnya mengangkat tangan. Ini catatan yang perlu kita ketahui. Kemudian berapa sudah? Empat. Ya. Kemudian yang kelima dari sarana atau faktor terkabulnya doa adalah memanggil Allah dengan namanya. Itu Nabi mengatakan ya Rabb atau ya Rabbi, ya Rabbi. Ini penyebab terkabulnya doa. Kita memanggil Allah. Allahumma. Memanggil Allah dengan nama-namanya. Kulidullaha awidi'ur rahman. Katakan kalian memanggil dengan nama Allah, yaitu Allahumma ya Allah. Atau kalian memanggil dengan menggunakan nama Ar-Rahman, ya Rahman. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan, kata Allah. Karena semua nama-nama Allah itu indah. Dengan nama yang manapun kalian memanggil Allah, semua nama-nama Allah indah. Tetapi para ulama berikan catatan, ini penting sekali. Menyesuaikan nama yang kita gunakan memanggil Allah dengan permintaan. Catatan penting ya. Menyesuaikan nama yang kita gunakan memanggil Allah dengan apa? Dengan permintaan. Kalau kita meminta rezeki, maka upayakan untuk memanggil Allah dengan nama yang berkenaan dengan rezeki. Kalau kita meminta kelapangan dari kesempitan, maka gunakan nama yang berhubungan dengan melapangkan kesempitan. Ya. Al-Basitu, yang melapangkan. Ya. Fattah, Al-Fattah, yang membukakan. Membukakan artinya melapangkan. Bila yang berhubung, bila permintaan kita berhubungan dengan taubat, maka panggil Allah dengan namanya penerima taubat, ya Tawwab. Ya. Atau puji Allah dengan namanya At-Tawwab. Nabi SAW mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Innaka antat tawwabur rahim. Jadi ini termasuk tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lima di sini disebutkan oleh Nabi penyebab-penyebab terkabulnya doa. Kalau sudah ada lima ini, maka jarang doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Tetapi lima faktor yang membuat menjadikan doa itu terkabul ini terhalangi, menyebabkan doa itu tidak jadi dikabulkan oleh Allah dengan hal-hal berikut ini. Wa mat'amuhu haram, dan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia disuguhkan terus, disuapkan terus yang haram-haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, maka jauh untuk dikabulkan lantaran itu, untuk dikabulkan doanya. Dia sudah sebenarnya sudah punya power, sudah punya energi untuk naik, tetapi di atas sudah ada penghalangnya, mental ke bawah dengan adanya hal-hal yang haram tadi. Ini berbahayanya, ini berbahayanya. Ya, ini umum ya, doa dan juga mantra-mantra yang dibaca. Mantra-mantra yang dibaca untuk kesembuhan. Makanya ketika kita merasa sakit, kemudian kita ingin membaca Al-Fatihah misalnya sebagai mantra, penghalang ini mesti kita cermati. Bisa jadi dari makanan kita ada yang haram. Ya. Dari pakaian kita ada yang haram. Nah, bersihkan dahulu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membaca mantra Al-Fatihah, dia memberikan pengaruh karena memang dia memiliki kekuatan tersendiri. Cuma halangan itu yang membuat dia tidak bisa naik. Ini hadis dibawakan oleh Ibnu Qayyim untuk menjelaskan tentang penyebab yang kedua. Yang pertama tadi, ghaflatul qalbi, lalainya hati ketika membaca mantra, atau lalainya hati saat berobat. Kemudian yang kedua, makanan yang haram berpengaruh untuk tidak didapatkannya kesembuhan lantaran mantra-mantra yang kita baca, surah Al-Fatihah yang kita baca. Ya. Dan makan yang haram ini mungkin perlu kita berikan catatan, yaitu yang pertama, zatnya yang haram. Zatnya yang haram. Memakan yang haram, yaitu zat makanan yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Babi, diharamkan oleh Allah. Minuman keras, khamar, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, makanannya zatnya halal, tapi mendapatkannya dengan cara yang haram. Termasuk dalam hal ini. Ya. Dia nasi biasa, daging biasa, pakaiannya pakaian biasa, tetapi untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara yang haram. Ini masuk dalam hadis ini. Masuk dalam konteks hadis ini. Kita lanjutkan. Wa dzakara Abdullah ibn al-Imami Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abih. Abdullah bin Imam Ahmad, Abdullah anaknya Imam Ahmad, menyebutkan dalam kitab zuhud ayahnya. Ya, ayahnya punya kitab zuhud, dan Abdullah salah satu perawinya yang meriwayatkan dari ayahnya. Ya. Abdullah ini adalah salah satu dari anak Imam Ahmad yang banyak memberikan apa hasil kepada umat, dan bahkan dia punya kitab-kitab sendiri. Ada lagi anaknya Imam Ahmad namanya Salih. Salih ibnu Imam ibnu al-Imami Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Ya, Asy-Syaibani rahimahumullah taala. Salih ini tidak seperti saudaranya Abdullah. Ya. Dia juga perhatian dengan ilmu, cuma karyanya tidak terlalu seperti Abdullah bin Imam Ahmad. Ya. Di sini Abdullah bercerita. Asaba Bani Israel bala'un. Bani Israel pernah ditimpa oleh bala', oleh bencana. Fakharaju makhrajan. Lalu mereka keluar di satu jalan atau tempat keluar. Fa'auhallahu azza wa jal ila nabiyyihim an akhbirhum. Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabi mereka. Ya, Bani Israel itu banyak nabinya. Banyak nabi-nabi yang diangkat atau yang diutus oleh Allah kepada mereka. Salah satu dari nabi Bani Israel ini diwahyukan oleh Allah untuk mengabarkan kepada Bani Israel, takhrujuna ila sa'id bi abdanin najisah. Kalian keluar ke lapangan, ke padang pasir dengan badan-badan yang ada najis. Ya. Dengan badan-badan yang berlumuran najis. Watarfa'u, maksudnya najis di sini adalah kotor ya. Bukan najis, maksudnya adalah yang bernajis. Yang dalam istilah kita najis, tapi itu tadi, aghbar. Dilumuri oleh tanah yang tidak terurus ya. Watarfa'una ilayya akuffan. Dan kalian tengadahkan kepada saya tangan-tangan kalian. Ini jadi tadi disebutkan oleh Nabi sebagai salah satu dari penyebab terkabulnya doa, mengangkat tangan dan badan berdebu. Ya. Qad safaqtum bihad dima, dengan tangan itu sebelumnya kalian menumpahkan darah dosa kalian. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram. Yang sebelumnya kalian gunakan tangan-tangan itu untuk memenuhi rumah-rumah kalian dengan perkara yang haram. Al-an hina ishtadda ghadabi alaikum walan tazdadu minni illa bu'dan. Sekarang ketika kemarahanku bersangatan terhadap kalian, dan tidaklah menambah kalian dari saya kecuali menjauh. Ya, kecuali dengan menjauh. Wa qala Abu Dzarrin yakfi min ad-du'a'i ma'al birri ma yakfi at-ta'amu min al-milh. Ini pembahasan yang lain. Sementara yang disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad tadi tambahannya adalah tentang penyebab tidak terkabulnya doa Bani Israel tadi, padahal mereka sudah memiliki dua dari penyebab atau faktor terkabulnya doa. Badan tidak terurus. Ya. Takhrujuna ila sa'id bi abdadin najisah. Kalian tidak mementingkan penampilan. Berdebu badan kalian dan kalian angkat tangan saya kalian untuk berdoa meminta kepada saya. Sementara, nah ini yang penyebab terhalangnya. Sama dengan hadis tadi. Yaitu kalian menumpahkan darah. Nah, ini salah satu yang menyebabkan tidak terkabul terhalangnya doa kita adalah kezaliman. Adalah tindakan kezaliman. Kemudian termasuk yang haram. Sama dengan hadis tadi. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram. Maksudnya di rumah itu rumahnya dari hasil yang haram. Makanan yang ada di rumah dari hasil yang haram. Apapun yang dipakai di rumah itu dari yang haram. Maka kata Allah, saat ini kemurkaanku bersangatan dan tidaklah menambah kalian dari saya kecuali semakin jauh. Jadi Allah tidak mengabulkan doa mereka dengan sebab tadi. Walaupun mereka sudah ada faktor terkabulnya doa. Seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi. Dan ini tambahan dari kitab Zuhud. Walaupun di dalam diungkapan penulis di sini, lam aqif alaihi fil matbu'. Saya tidak menemukan tambahan riwayat ini dalam kitab Zuhud milik Imam Ahmad yang dicetak. Wa akhrajahu Abu Dawud fi Zuhdi wa fi sanadihi dha'fun. Dan dia dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud tetapi bukan dalam kitab sunannya, tetapi dalam kitab Az-Zuhud karangan Abu Dawud. Riwayat yang tadi tentang Bani Israel yang ditimpa oleh musibah, bencana, petaka, kemudian mereka keluar ke padang pasir, ya, dengan penampilan yang tidak bersih, dipenuhi oleh debu, menghinakan diri di hadapan Allah, kemudian menengadahkan tangan, tetapi mereka berbuat kezaliman. Ini tambahannya. Berbuat kezaliman, menyumpahkan darah, kemudian yang kedua memakan yang haram, mendapatkan barang-barang makan harta-harta yang haram, dan itu penyebab terhalangnya doa yang tadi sudah ada faktor-faktor terkabulnya. Ini sebenarnya riwayat, walaupun dia di sanadnya ada lemah, kita sudah mendapatkannya dalam hadis yang sahih tadi. Hadis Abu Hurairah yang ada di dalam kitab Sahih Muslim tentang penyebab terhalangnya doa adalah makanan yang haram, harta yang haram. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian terakhir, penulis Ibnu Qayyim membawakan perkataan Abu Dzar yang mendukung apa yang terkandung di dalam hadis tadi. Kata Abu Dzar, yakfi minaddu radhiyallahu ta'ala an yakfi minad du'a'i ma'al bir ma yakfi at-ta'am minal milh. Doa itu sudah cukup, ya, merupakan sebuah amalan yang dikabulkan. Ya, yakfi minad du'a'i ma'al birri, cukup dari doa itu bersamaan dengan albir. Maksudnya doa yang makbul. Karena albir atau mabrur, maksudnya terkabul. Walhajjul mabrur, haji yang makbul maksudnya. Haji yang makbul, tidak ada balasan bagi pelakunya kecuali surga. Jadi bir di sini maksudnya adalah doa yang diterima, yang mustajab. Yakfi minad du'a'i ma'al bir, cukuplah doa itu dikabulkan, ya, dikabulkan seperti, ya, ma yakfi ta'amu minal milh, makanan yang fungsi garam dari makanan. Jadi maksudnya begini, doa itu salah satu dari faktor terkabulnya adalah albir. yaitu berbuat baik. Berbuat baik sehingga dia makbul, dia mabrur. Dinamakan dengan albir karena dia harus baik. Ya, harus baik. Karena Allah Nabi mengatakan tadi innallaha jamil. Maka doa itu karena dia ibadah dan dia untuk diterima harus jamil, harus mabrur, baik, tidak ada dicampuri oleh yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Sama dengan nilai sebuah makanan bila mana cukup garam, ya. Atau maksudnya kebutuhan makanan kepada garam, ya. Butuhnya doa kepada berbuat baik tadi dan tidak tercampur oleh keburukan dan kekotoran, sama dengan kedudukan garam bagi makanan. Makanan bila mana tidak ada garamnya tidak enak dan tidak nikmat. Doa bila mana tidak ada baiknya dan bahkan dicampuri dengan yang buruk, maka doa itu tidak ada apa-apanya. Bisa jadi dibuang. Makanan yang tidak ada garamnya, terkadang orang atau kelebihan garam. Makan tetapi ketika pertama kali dicicipi tidak ada terasa garamnya, kadang dia tidak mau melanjutkan makan. Begitu juga terhalangnya doa dari dikabulkan kalau dicampuri oleh kotoran tadi seperti makanan dan minuman atau harta yang haram. Ini kira-kira makna dari perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesimpulan dari pelajaran kita untuk pagi hari ini adalah menekankan tentang penyebab terhalangnya upaya kita untuk mendapatkan kesembuhan dengan membaca mantra-mantra atau ruqyah-ruqyah yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Penyebabnya yang pertama ghaflatul qalbi, maka ini yang harus kita benahi. Kemudian yang kedua, harta yang haram. Dan ini ditekankan oleh Ibnu Qayyim dengan membawakan riwayat-riwayat tadi. Hadis yang pertama sahih, hadis yang kedua dilemahkan oleh para ulama, kemudian perkataan Abu Dzar Al-Ghifari. Maka ini sebagai bekal bagi kita dalam berdoa. Ya, dalam berdoa kita harus siapkan doa-doa kita yang bernilai, yang berkualitas, tidak dicampuri atau tidak dihalangi untuk naik oleh makanan atau hasil harta atau harta yang haram. Secara umum harta yang haram, baik harta yang haram itu haram sendiri, makanan yang haram atau didapatkan dengan cara yang haram. Dua itu ya yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim, kemudian dia nanti berpindah ke fasal yang baru dan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini saya cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.